ونستغفره من يهده الله له وحده لا شريك له وأشهد يا أيها الذين آمنوا إلا وأنتم مسلمون الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Rabu malam Kamis 141 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin dalam sebuah kajian Islam pembatal-pembatal keislaman yang ditulis Ahmad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala dengan membaca syarah durusun penjelasan pembatal keislaman yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Salih bin Fawzan taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilma mutaqabbala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Kita masih membicarakan an-naqidus tsalits, yaitu pembatal keislaman Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala mengatakan, man lam yukaffiril musyrikin atau syakka fi kufrihim atau sahaha madhhabahum kafar. Barang siapa tidak mengkafirkan mereka atau membenarkan ajaran mereka, maka sungguh ia telah kafir. Dan pembacaan penjelasan tentang pembatal keislaman yang ketiga ini, kita lanjutkan apa yang sudah disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Allah Ta'ala dari hukum-hukum yang merupakan konsekuensi apabila seseorang mengkafirkan orang kafir atau seseorang mengkafirkan yang sudah kita pelajari adalah Al-Bara wal-Bughd, yaitu berlepas diri dari orang kafir dengan cara membencinya, ingin selalu menjauh darinya, yang terhadapnya. Kemudian yang kedua, yaitu konsekuensi hukum dari mengkafirkan orang kafir, mengurus jenazah orang kafir tersebut, kecuali jika tidak ada yang mengurusnya, maka cukup untuk ditimbun dengan tanah. Kemudian hukum yang ketiga, yaitu seorang muslim tidak mewarisi harta kafir, tidak mewarisi harta seorang muslim. Hukum yang keempat, yaitu tidak menetapkan dengan lelaki kafir, baik itu ahlul kitab ataupun selain mereka. Yaitu penulis mengatakan bahwa termasuk hukum konsekuensi dari mengkafirkan orang kafir atau mengkafirkan orang musyrik adalah wajib orang-orang kafir, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang-orang kafir, dan siapa saja yang tinggal dengan konsekuensi hukumnya adalah yaitu seorang yang mengkafirkan orang kafir, mengkafirkan orang musyrik, maka tidak boleh Yahudi dan Nasrani, apalagi kepada orang-orang selain ahlul kitab. Dan termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan masalah ini juga adalah yaitu memakai salam khusus yang dimiliki oleh agama-agama kekufuran. Yang ketujuh, yaitu tidak meletakkan mereka berada di melapangkan jalan untuk orang-orang kafir. Ini apabila jalannya adalah jalan yang sempit. Akan tetapi apabila jalannya jalan yang luas, maka diperluasan jalan tersebut. Yang kedelapan, yaitu diharamkan untuk menempatkan atau memungkinkan orang-orang kafir masuk ke dalam Al-Masjidil Haram. Dan sudah kita jelaskan, terjadi perbedaan hukum saat memasuki haram. Sekarang kita masuk kepada poin yang ke-9 yang sudah kita melanjutkan apa yang sudah kita pelajari. Penulis rahimahullahu hafizahullahu taala berkata, tasi'an ke-9 merupakan konsekuensi dari mengkafirkan orang kafir atau mengkafirkan orang musyrik. Yang ke-9 adalah wa mimma yatarattabu ala takfir waliyul amri ikhrajuhum min jaziratil arabi. Dan orang-orang kafir mengkeharusan bagi waliyul amr. Waliyul amr di sini adalah pemimpin kaum muslimin, untuk mengeluarkan mereka dari jazirah Arab. Dari jazirah Arab. Dan di sini perlu diingat bahwa orang-orang kafir dari jazirah Arab adalah kewajiban pemerintah. Kekuasaan, kekuatan di atas kaum muslimin. Dan ini membantah pendapatnya orang-orang khawarij dan orang-orang yang takfiriyun. Mereka senantiasa dengan dalih bahwa harus mengeluarkan orang-orang kafir dari jazirah Arab, maka akhirnya mereka melakukan teror dengan membom ataupun membuat ketidakamanan bagi orang-orang kafir, terutama juga daerah tanah jazirah Arab. Padahal mereka itu adalah diantaranya mu'ahadin, orang-orang kafir yang dijamin, yang ada Arab, atau mereka musta'manin, mereka yang meminta keamanan dari orang-orang yang hidup di Jazirah Arab untuk bisa tinggal di tanah Arab. Dan mereka ini haram untuk dibunuh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan," yang membunuh seorang kafir yang mu'ahad di dalam perjanjian aman, maka dia tidak mencium bau surga. "Wa inna rihaha latujadu min masirati kadza wa kadza." Bau surga itu bisa dicium dari jarak yang sangat jauh. Kan bahwa keharusan bagi waliul amr, bagi pemerintah untuk mengeluarkan mereka dari Jazirah Arab. Poin penting bahwa yang berhak untuk mengeluarkan orang-orang kafir dari Jazirah Arab adalah para pemimpin, pemimpin kaum muslimin. Seperti yang terjadi pada kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliaulah yang mengeluarkan orang-orang kafir dari Jazirah Arab. Karena Jaziratul Arab mambaur risalati wad da'wah, fala yajuzu an yabqa fiha dinun akhar. Yang artinya, karena Jazirah Arab adalah sebuah risalah dan dakwah, maka tidak boleh ada agama lain di sana selain agama Islam. Sekarang Jazirah Arab. Apa itu Jazirah Arab? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan Jazirah Arab yang dimaksud adalah seluruh Jazirah Arab yang ada. Kalau kita lihat Jazirah Arab itu di tengah-tengah Arab Saudi sekarang ini ya, ada Arab Saudi, kemudian di bawah ke atas sedikit di bawah ada negeri Oman, kemudian ke atas sedikit ada Uni ibu kotai oleh Abu Dhabi, kemudian ada sedikit lagi Qatar, kemudian ke atas lagi ada Bahrain, kemudian ke atas lagi ada Irak, kemudian ke atas ada Jordania. Saya perlihatkan. Lihat di sini. Ya, ini saya perbesar. Nah, ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti akhrijul al-musyrik, orang-orang musyrik dari Jazirah Arab. Yang paling utama adalah negara Arab Saudi sekarang karena dia yang paling besar. Yaman, kemudian di atasnya sedikit ada Oman yang lumayan besar. Di antara Yaman ada Uni Emirat Arab yang di ibu kotai Abu Dhabi, kemudian ada negeri kecil di sini Qatar, kemudian ada Bahrain, kemudian ada Suria dan ada Yordania. Inilah yang disebut dengan Jazirah Arab. Dan nanti kita akan berlaku sampai sekarang. Adapun yang terjadi di tengah tanah Arab sekarang, membiarkan orang-orang kafir, baik ahlul kitab ataupun selain mereka, untuk tinggal di Jazirah Arab, maka ini bukan sebabnya kaum musyrikin Arab, kaum kafirin untuk tinggal di Jazirah Arab. Nah, itu Jazirah Arab yang dimaksud ya. Maka tidak diperbolehkan bagi membiarkan orang-orang kafir menetap di Jazirah Arab. Dan ini hukum Islam yang kita tunduk patuh kepada Al-Quran dan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Min sukna al-jaziratil Arabiyah bi sifatin da'imah. Maka tidak memungkinkan bagi mereka tinggal di jazirah Arab secara tetap. Lebih tepat adalah tidak memungkinkan atau tidak dimungkinkan untuk mereka tinggal di jazirah Arab secara. Amma in atau musafirin li tijaratin au li safaratin au ghairi dhalika minal muhimmat cinuhu ghairuhum fala mani'a min dhalik. Adapun sekedar untuk bepergian, untuk berdagang, sebagai duta besar, ya, safir, duta besar bahasa Arabnya, safir, atau kepentingan-kepentingan yang lainnya, atau karena mereka didatangkan oleh kaum muslimin selain mereka, karena mereka ahli di bidangnya, wa innama, maka ini tidak mengapa. Fala mani'a min dhalik, maka hal itu tidak ada larangan. Wa innamal mamnu'u an yumakkanu min al-istiqrari wa yang dilarang adalah untuk menetap berdomisili dan mempunyai kepemilikan tempat di jazirah Arab. Lian Nabi sallallahu alaihi wasallam qala 'inda mautih. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau sebutkan kuat dalam agama Islam. Tidak ada hukum yang dihapus darinya. Karena setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan itu, maka beliau meninggal, maka tidak ada hukum. Karena setelahnya beliau meninggal. Termasuk di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha dan juga Imam Muslim dalam kitab sahih mereka berdua, bahwa Aisyah radhiyallahu anha bercerita, inna min ni'amil an tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yawm wa jama'a Allahu riqi wa riqahu. Termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadapku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahku, di pangkuanku, antara leher dan pangkuanku. Allah mengumpulkan antara air ludahku dengan air ludah. Wa baina yadayhi riqwah. Kemudian Aisyah bercerita. Dan di hadapan beliau ada khamisah, maksud saya ada kain, yang dengan kain tersebut beliau ghatta wajhahu, beliau apabila nafasnya sudah terhangal-hangal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubura anbiya. Artinya, Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan seorang-orang. Hadis kuat. Kenapa? Karena setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Tidak ada hukum yang menghapusnya. Tidak ada hukum yang menghapusnya. Jadi dia tidak kena hukum usul fikih nasikh mansukh. Ya, ada penghapus dan ada yang dihapus, tidak ada. Karena setelahnya Nabi wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahyu terputus. Begitu juga hadis ini, akhriju al-musyriki al-yahud wa an-nasara min jaziratil Arab. Keluarkanlah Yahudi dan Nasrani dari jazirah Arab. Makanya disebutkan inda mautih, saat meninggalnya. Karena setelah meninggalnya maka tidak ada hukum lagi yang menghapusnya. Berarti hukumnya tabqa ila yaumil qiyamah. Hukumnya tetap sampai hari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi fil Arabi dinan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh menetap di jazirah Arab dua agama. Ya, dua agama. Ahibati hafizakumullah taala, di sana ada hadis-hadis yang banyak yang berkaitan dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhrijul musyrikin min jaziratil Arab. Yahudi dan Nasrani. Nanti hukumnya, ada orang berkata hukumnya cuma sampai kepada Yahudi dan Nasrani. Orang musyrik lain seperti Buddha, Konghucu, Hindu boleh masuk. Maka kita katakan tidak. Karena ada lafaz riwayat lain. Akhrijul musyrikin min jaziratil Arab. Keluarkan orang-orang musyrik dari jazirah Arab. Dalam permasalahan agama. Seperti misalkan yang lagi ramai sekarang Ustadz akhir zaman, tukang ramal itu, ya, mereka berbicara tentang tanda-tanda kiamat. Di antara tanda-tanda kiamat yang dibicarakan yaitu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari berdoa, Allahumma barik lana fi syamina wa barik lana fi yamanina. Ya Allah, berkahi untuk kami di negeri Yaman kami. Kemudian para sahabat bertanya, wa fi najdina ya Rasulullah. Dan bagaimana dengan daerah Najd? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kembali berdoa, Allahumma barik lana fi syamina wa barik lana fi yamanina. Ya Allah, berkahi untuk kami di negeri Yaman kita dan negeri Syam kita. Sampai yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terdapat terjadi az-zalazil, gempa yang begitu banyak, wal fitan, dan keadaan-keadaan genting tidak karuan yang begitu banyak. Wa fiha, dan di dalamnya muncul qarnus syaitan, tanduk adalah orang akan benar berbicara tentang sesuatu ketika dia mengumpulkan riwayat-riwayat yang ada yang begitu banyak. Jangan sampai dia cuma dapat satu riwayat keadaan yang ada, ini keliru ya. Maka akhirnya dia cuma terpaku kepada cocok-cocokan ya. Maka begitu juga dalam masalah ini, keluarkan kaum Yahudi dan Nasrani dari jazirah Arab, riwayat yang lain keluarkan kaum musyrikin dari jazirah ya, dan dua-duanya sahih. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, la ukhrijannal yahuda wa da'a illa musliman. Sungguh aku akan benar-benar mengeluarkan Yahudi dan Nasrani dari jazirah Arab sampai tidak tertinggal kecuali seorang muslim. Lihat di sini. Kalau orang mengumpulkan lafaz-lafaznya bukan hanya Yahudi dan Nasrani yang dikeluarkan, tapi seluruh kafir dan musyrikun. Kenapa? Karena kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hatta la ada'a illa musliman, sampai Arab. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhrijul yahuda wal hijaza wa ahla najd yahudi, dan keluarkan kaum musyrikin Hijaz, dan keluarkan kaum musyrikin atau Yahudi Najran dari kaum musyrikin, kaum Yahudi, kaum Nasrani, musyrikin apa saja wajib dikeluarkan. Tergambar jelas apa yang dimaksudkan oleh syariat Islam. Begitu juga masalah tadi, tanduk setan. Ya. Kemudian ada orang tidak tahu diri, tidak tahu malu, tidak punya ilmu berbicara tentang tanduk setan, bahwa itu adalah tanduk setan pada Royal Clock Tower Mekah, disebut di dalam bahasa Arab Burju Sa'ah Mekah, yaitu hotel Mekah, hotel jam Mekah. Di atasnya ada, kemudian disebut-sebut itu sebagai tanduk setan. Pertama, ente kapan kenalan dengan setan? Yang kedua, itu tanah Mekah. Najd itu disebut dalam bahasa Arab adalah al-ardul murtafi'ah, tanah yang tinggi. Setiap tanah yang tinggi disebut najd. Dan di tanah Mekah, karena Mekah tanah daratan rendah, maka sering banjir. Makanya Ka'bah al-Musharrafah sering banyak sekali Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Dan Mekah, Madinah dan sekitarnya itu disebut dengan Hijaz. Gak paham bahasa Arab ngomong. Sok-sok lagi pakai kamu cocok logi. Ngelabui umat itu kan. Mulai kapan Mekah Madinah disebut Najd? Itu Hijaz. Makanya dia disebut Hijaz. Kenapa? Karena dia hajiz baina an-Najd wa baina antara Najd, yaitu kota Riyadh, kemudian Qasim, Unaizah dan sekitarnya, Dammam dan seterusnya, dengan Tihamah, yaitu dataran rendah. Pembatasnya Mekah Madinah. Maka jangan percaya dengan, dan jangan ngaji, jangan ditonton videonya. Itu penyebar fitnah, penyebar dusta. Apalagi, nih lihat, apalagi kita ketika berbicara itu, kalau dikumpulkan riwayat-riwayat yang ada, maka yang di dan akan keluar darinya tanduk setan. Darinya di situ kata para ulama, di antaranya Al-Kirmani di dalam kitab Fathul Bari. Jadi pada ikhwah, orang-orang ini malas baca kitab. Suka ngomong. Malas baca kitab, malas baca. Tapi akhirnya cocok logi. Kata teman saya, temannya teman saya berkata, ini aneh, ilmu diambil dari situ aneh. Kemudian yang dia sampaikan, ini harus diingatkan umat Islam. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bahwa yang namanya Najd jika dilihat di Arab, tanah kalau dilihat dari kota Madinah, karena dia Nabi Muhammad SAW dalam beberapa riwayat menunjuk ke timurnya Arab, timurnya kota Madinah itu adalah Badiyatul Iraq, ke arah Irak. Jilah, Jahmiyah, Khawarij, pembunuhan terhadap Hussein, pembunuhan terhadap Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Benar sabda Rasul. Min fiha zalazil wal fitan. Di dalamnya terdapat gempa-gempa dan fitan. Dan membuat gaduh di tengah kaum muslimin. Mu'tazilah dari situ. Nah, ini sedikit, dan saya sudah bahas di masjid. Fikih tanda kiamat. Silahkan cek di Rifkon TV. Terutama pertemuan terakhir. Ya. Ada, kemudian setelah itu apa? Setelah itu baru ngomong. Dapat satu hadis, kemudian ngomong. Jadikan da'i. Bukan da'i, tukang ramal. Karena Allah Subhanahu wa taala contoh, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah nampak bagi kalian di dalam diri Rasulullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang hari kiamat, beliau mengatakan mal. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika anissa'ah, mereka bertanya kepada engkau tentang hari kiamat. Qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu pengetahuannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak memperlihatkannya tentang ilmu pengetahuan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Danau tidak berias. Ada ustaz yang lain juga. Berias sudah kering. Apakah kemudian itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW? Ataukah nanti akan berubah dia, Danau Tiberias yang kering, saya pernah ke sana. Danau Tiberias kering, ya memang dia turun beberapa meter. Tetapi tidak menutup kemungkinan dia akan naik lagi nantinya. Karena dia masih di dalam daerah dhunun. Dia masih dalam daerah prasangka. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada iblis Dazil. Kemudian kalau kita berbicara assalamualaikum, mereka Assam, akhirnya disebut paman Sam Amerika. Ini dalilmu mana? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini para ikhwah, kita lanjut, sudah tinggalkan. Fanafadha Umar radhiyallahu anhu wasiyatahu sallallahu alaihi wasallam fa akhraja al-yahuda wan nasara min jazirah. Kalau kita berbicara seperti ini akhirnya dikatakan antek-antek Yahudi, Nasrani. Innalillahi. Itu dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dakwah salaf yang mereka turut sebagai salaf di hadapan Allah. Maka Umar radhiyallahu anhu pun baik, maka Umar pun radhiyallahu anhu melaksanakan wasiat ini dan mengeluarkan Yahudi dan Nasrani dari jazirah Arab. Wa ajlahum, dan mengusir mereka. Wa amma idza dakhalu dukhumat aw li safaratin fi jaziratil Arab fala yumak. Sementara untuk suatu keperluan atau menjadi duta di jazirah Arab, maka hal ini tidak memungkinkan bagi mereka atau tidak memungkinkan, dimungkinkan untuk mereka. Ya. Maksudnya tidak boleh ditetapkan untuk mereka menampakkan syiar-syiar agama ilkanais dan tidak dibiarkan mendirikan gereja di negeri kaum muslimin, fi biladil kaum muslimin, fi biladil muslimin, di negeri kaum muslimin. Tapi apa yang terjadi sekarang di jazirah Al-Mustan, la hawla wala quwata illa billah, itu penyimpangan di dalam agama Islam dan sudah di para ulama tentang hal ini. Setelah adzan saya bacakan fatwa-fatwa para ulama bagaimana hal ini dilanggar oleh sebagian kaum muslimin terutama di Timur Tengah. Wallahu a'lam. Nah, silakan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا أشهد أن محمد رسول الله حي La ilaha illa Allah. Ya, kita lanjutkan sedikit sebelum salat Isya. Penulis mengatakan يقصر أمرهم بينهم في أماكن إقامتهم المؤقتة كفرهم في بلاد المسلمين. Antara mereka saja juga tidak di tempat mereka tinggal untuk sementara itu saja tanpa bisa menampakkan kekufuran mereka di negara kaum muslimin. Fayansibu saliba atau yaduqun naqush, salib atau membunyikan lonceng. Saya pernah ke mana, ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu adalah sebuah tempat dan di dalamnya terdapat Baitul Maqdis. Jadi Masjidil Aqsa itu area, Masjidil Aqsa itu adalah area. Seluruh area Masjidil Aqsa luasnya 1,4 hektar. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kaum muslim, kemudian mi'raj. Nah, subuh-subuh, ini pengalaman sedikit. Subuh-subuh di Masjidil Aqsa kaum muslimin subhanahu wa ta'ala, karena mereka di waktu fajar sudah bangun untuk mengerjakan sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh, maka kita keluar, baru setelah itu ada samping kanan nanti ada. Jadi benar-benar memang disebutkan oleh para ulama bahwa Al-Aqsa biladu al-anbiya. Masjid Al-Aqsa itu adalah negerinya para nabi alaihissalatu wassalam. Dan negerinya para nabi, ada sebagian dari kaum Yahudi meniup trompet. Kemudian wa hadza laisa khasan bil yahudi wan nasara bal kullul musyrikin abadatil kubur wa ghairihim la yumakkanuna. Hanya terjadi di antara mereka saja selama mereka tinggal dan tidak menampakkannya di negeri kaum muslimin. Ini tidak hanya khusus untuk kaum Yahudi dan Nasrani saja, tapi juga mencakup kaum musyrikin, penyembah kubur dan lainnya. Meminta kepada orang yang dikubur atau tawaf di kuburan. Karena para tawaf di kuburan haram. Itu penyembah kubur maksudnya. Mungkin mereka tidak mendirikan kuburan. Bina'il masajid alal kubur. Saya ulangi ya. Mungkin mereka tidak mendirikan kuburan. Terjemahannya agak aneh. Sebentar, saya perhatikan dulu. Baik. Bal yakunu dzalika bainahum muddat iqamatihim wa la yudhhiru hadza fi biladil muslimin. Ya, selama mereka tinggal dan tidak menampakkannya di negeri kaum muslimin. Baik. Wahada laysa khasan bil yahud wal nasara bal kullul musyrikina abadatul kubur wa ghairuhum la yumakkanuna min bina'il adriha. Ini tidak hanya khusus untuk kaum Yahudi dan Nasrani saja. Bah kubur dan lain-lainnya. Penyembah kubur. Mereka tidak dimungkinkan untuk mendirikan kuburan. Nah, ini terjemahannya agak keliru. Antum di situ mungkin mereka, ya, salah terjemahannya. Yang benar adalah mereka tidak dimungkinkan mendirikan kuburan. Yang jauh bedanya ya. Mungkin mereka mendirikan kubur, tidak mendirikan kuburan. Itu salah terjemahannya. Yang benar adalah mereka kesempatan untuk mendirikan kuburan. Wala yumakkanuna min bina'il masajid 'alal qubur, dan tidak dimungkinkan untuk membangunnya kurang. Ya. Mungkin mereka tidak mendirikan kuburan, membangun masjid-masjid di atas kuburan. Dapat antum semua dapat? Dapat? Yang benar adalah mereka tidak dimungkinkan untuk membangun masjid kubur atau membangun kuburan-kuburan. Mereka tidak dimungkinkan mendirikan kuburan atau tidak dimungkinkan. Orang-orang musyrik selain Yahudi dan Nasrani yang mereka beragama musyrik, mereka tidak diperbolehkan di tanah Arab untuk mengerjakan kesyirikan mereka. Di antara kuburan, kuburan kemudian dibangun. Dibangun dari sebuah tempat yang indah. Kadang-kadang lebih bagus daripada rumah serongan. Ada AC, keramiknya marmer, dan semisalnya. Indah, lebih wangi daripada rumah. Di tanah Arab. Karena termasuk kegiatan orang-orang apa? Musyrik. Begitu juga tidak dimungkinkan bagi mereka untuk membangun masjid-masjid di atas kubur. Ada kuburan kemudian dibangun di atasnya. Di dalam masjid ataupun di samping masjid, ya, yang jelas ada masjid, ada kuburan kemudian dibangun masjid. Kalau ada yang berdalih bahwa Rasulullah SAW kuburannya di dalam masjid dan dibangun, maka jawabannya wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Dan doa Rasulullah SAW ini dikabulkan oleh Allah. Maka tidak ada sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kamar Aisyah, kemudian setelah itu dibatasi dengan lumeran perak, kemudian setelah itu diberikan segitiga yang membuat seseorang tidak bisa menghadap ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya adalah kamarnya Aisyah. Tahun setelah para sahabat seluruhnya meninggal dunia. Itu tahun ke-88 Hijriah. Saat Umar bin Abdul Aziz itu khalifahnya adalah Al-Walid bin Marwan atau Abdul Malik bin Marwan, antara itu, saya lupa. Jadi kuburan Nabi Muhammad SAW tidak dibangun, akan tetapi memang di dalam rumahnya. Dan itu sesuai dengan hadis Rasul, riwayat dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, innal anbiya yudkan di mana mereka meninggal. Jadi jangan sampai ada orang yang membangun kuburan kemudian berdalih bahwa kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun dibangun. Nah, kita katakan tidak. Ya. Kamarnya Aisyah bukan dibangun, ada kuburan kemudian dibangun di atasnya masjid dijadikan tempat ibadah, maka ini tidak benar. Fayajibu ala ulatil muslimin hadmu, maka bagi pemegang kekuasaan kaum muslimin wajib untuk menghancurkan tempat-tempat keramat ini. Fakullu musyrikin la yumakkanu min izhari syirkihi fi biladil muslimin. Setiap musyrik antara kaum muslimin. Tapi ingat para ikhwah, yang melakukan ini pemerintah. Antum datang ke sebuah kuburan yang dikeramatkan, merusak dakwah. Para ulama bersepakat bahwasanya amar ma'ruf tidak boleh mendatangkan kemungkaran. Dan juga para ulama bersepakat bahwasanya nahi mungkar tidak boleh mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Al-amru bil ma'ruf la ya'ti bi mungkar. Wa nahyu anil mungkar la ya'ti. Amar ma'ruf tidak boleh mendatangkan kemungkaran. Nahi mungkar tidak boleh mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Sudah komat belum ya? Saya akan membacakan perkataan Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala bahwa apa sikap yang wajib dilakukan oleh para pemegang ketika melihat di tumbuh dan muncul. Seperti banyak mendatangkan orang musyrik, orang kafir tinggal di jazirah Arab. Membiarkan gereja-gereja ataupun tempat-tempat ibadah. Imam Ibnu Baz rahimahullah, laqad sahha anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala la yastami'u fi jaziratil Arab dinan. Telah sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak boleh terkumpul di dalam jazirah Arab dua agama. Dan telah tetap bahwasanya annahu amara bi ikhraj, bahwasanya beliau memerintahkan untuk mengeluarkan kaum Yahudi dan Nasrani dari jazirah Arab. Fiha illa muslimun, dan beliau memerintahkan bahwa tidak ada yang tersisa tinggal di dalam jazirah Arab kecuali muslim. Wa ausa inda mautih, dan beliau berwasiat saat meninggal untuk mengeluarkan orang-orang musyrik dari jazirah Arab. Fa hadza amrun thabit an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa laisa fihi syak. Ini perkara yang tetap. Artinya tetap itu apa? Ada hukum mansukh padanya. Tetap dan tidak ada keraguan di dalamnya. Wal wajibu 'alal hukam an yunaffidhu hadhihi alwasiyah. Maka wajib bagi para penguasa untuk melaksanakan wasiat ini. Wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam para ikhwan. Kalau seandainya bapak kita berwasiat, ini Papa Hulun yang masih hidup berwasiat, kalau aku mati dimanapun, maka kalau seandainya Bapak Ulun ke Afrika Selatan, berdagang ke situ, kemudian meninggal di sana, wasiatnya, bagaimanapun kita berhutangnya. Saya tidak berbicara tentang hukumnya, ya, mana yang lebih utama dikuburkan di sana atau dikirim ke Indonesia. Saya berbicara tentang yang berwasiat siapa? Nabi kita Muhammad SAW, yang wajib kita lebih cintai dibandingkan bapak kita. Maka tentunya wajib kita laksanakan wasiatnya. Di antara wasiatnya adalah yaitu menjadi masjid. Tidak membangun masjid di atas kuburan. Semestinya kita laksanakan. Sebutkan sebelum meninggal, 5 hari sebelum meninggal, otomatis sangat kuat. Makanya saya pernah mengatakan di bulan Rabiul Awal semestinya wasiat Rasulullah SAW saat meninggal, karena beliau meninggal dengan ijma' para ulama, tidak ada perbedaan di antara para ulama. Dikuburkan malam Rabu, kemudian tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Lebih dibacakan wasiat tersebut, diterangkan wasiat tersebut saat bulan-bulan Rabiul Awal yang lalu. Yang ini malam terakhirnya. Nih, kita cukupkan dulu. Kita selesai apa lanjutkan setelah salat isya. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad wa kaum kafir tidak muji rasuli. Dan mereka ada la tamtahuhum. Lalu maka bagaimana kalian memuji mana? Fabagun nasi yaqul indahum amanah. Sebagian manusia berkata mereka itu orang yang menjaga amanah. Wa indahum husnu muamalah wa yithna ala. Kan bahwasanya mereka itu baik dalam ber wa yaqul al muslimuna 'indahum khiyana wa ghish wa kadha. Sebagian mereka manusia berkata mereka itu orang yang bisa menjaga amanah, mereka itu baik dalam bermuamalah dengan mereka berkata bahwa kaum muslimin suka berkhianat, suka menipu, dan lain sebagainya. Kataan bahwa pemimpin kafir yang tidak korupsi lebih baik daripada pemimpin muslim yang korupsi. Tidak boleh dimungkinkan untuk menjadi pemimpin kaum muslimin dengan ijma' para ulama. Yang kedua, orang kafir kaum muslimin karena keburukan mereka, yaitu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa yang paling besar dibandingkan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun." Tunkihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Dan janganlah kalian menikahkan anak perempuan kalian beriman. Sungguh wanita yang beriman itu lebih baik. Sesungguhnya, saya ulangi, wala tunkihul musyrikat hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jab dun mu'minun khairun musyrik walau a'jabakum. Dan janganlah kamu nikahi wanita wanita budak yang beriman lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan anak perempuanmu dengan orang-orang musyrik laki-laki sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Maka tidak boleh memuji dan orang-orang musyrik dengan segala macam jenis kesyirikannya dan kekufurannya. Kemudian فَنَقُولُ الْمُسْلِمُونَ وَلَوْ كَانُوا عِنْدَ بَعْضِهِمْ مَعَاصٍ وَغِشْ فَهُمْ أَفْضَلُ أَهْلِ الْأَرْضِ. Bahwa orang-orang muslim itu meski sebagian mereka adalah pelaku maksiat dan penipu, tapi mereka tetap penghuni bumi yang paling utama. Penghuni ke bumi ini yang paling utama adalah kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah yang paling agung mereka lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya oleh ketika beliau bertanya kepada Mu'adz, "Haqqullah 'ala ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah." Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah? Menjawab, Allah wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak Allah atas hambanya, kewajiban hamba terhadap Allah adalah beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Muslim, tetapi ketika dia tidak mensyirikkan Allah, tidak mengkafiri Allah, maka dia melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya ada seorang bunda dinamakan bunda kemanusiaan, tapi ketika dia musyrik, musyrik. Sebaik apapun Ibnu Juda'an, seorang di masa jahiliyah. Seorang di masa jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata jahiliyati Ibnu Juda'an, di masa jahiliyah dia berbuat baik. Dia menyambung hubungan rahim. Memberi minum kepada para jamaah haji. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, Ibnu Jud'an Allah Ibnu Jud'an, seorang di masa jahiliyah, dia menyambung hubungan rahim, dia memberi makan kepada makanan kepada anak yatim. Jawab tidak, li'annahu lam yaqul qattu yawma idzin rabbighfirli khati'ati yawmiddin. Karena Ibnu Jud'an tidak pernah dia orang musyrik, tidak pernah berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosa-dosaku pada hari kiamat. Tidak pernah. Nah, ini pada ikhwah, ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh seorang menjung, ya, apalagi nanti dibarengi dengan mencela, menghinakan, merendahkan kaum muslim. Jadi orang kafirnya dipuji, memuji orang kafir saja tanpa merendahkan kaum muslimin itu tercela dan dosa besar. Nanti kita akan baca perkataan para ulama, dan apalagi ditambah dengan merendahkan kaum muslimin. Kuffar fahum a'da'ullahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam walau kana lahum syai'un minas sifat allati yata'amaluna biha fi dunyahum fala yajuzu madhuhum wallahu dha. Kata penulis, adapun orang-orang kafir, mereka adalah musuh-musuh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini cukup sudah yang membuat kita tidak boleh memuji, menyanjung, mengangkat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallahu wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum ma'ushiratahum. Kamu wahai yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dia menentang Allah dan Rasulnya, tidak mungkin beriman kepada Allah dan menentang Allah dan Rasulnya, itu tidak mungkin. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, otomatis dia akan saling kasih sayang, menyayangi dengan orang-orang yang juga beriman kepada Allah dan Rasulnya. Menyembah hanya kepada Allah, berdoa kepada Allah, kemudian berteman, berkasih sayang, memuji terhadap Allah subhanahu wa ta'ala kalau begitu. Ya. Itu disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. La tajidu hadallahu wa rasulah. Surat Al-Mujadilah ayat 22. Maka tidak boleh memuji mereka sementara Allah mencela mereka. Tetapi wajib bagi kita untuk mencela mereka. Ta'ala. Saya akan bacakan pada ikhwah perkataan para ulama tentang hukum memuji orang-orang kafir. Ada seorang ulama dari madhab Syafi'i, Siddiq Hasan Al-Bukhari, Abu Tayyib Siddiq Hasan Al-Bukhari rahimahullah, di dalam kitab beliau Al-Ibrah adapun siapa saja yang memuji kaum Nasrani wa yaqulu innahum ahlul adl, dan mengatakan mereka adalah orang-orang yang senantiasa meletak menyukai keadilan, wa yukthiru sana'ahum ala fil majlis, dan memperbanyak memuji-muji mereka di majlis-majlis persultan lil muslimin, dan menghinakan penyebutan al-kuffar an-nasifah wa adami dhulm wal jawr, dan juga orang-orang yang mengatakan bahwa orang-orang kafir itu orang yang proporsional. Letak semena-mena. Fahukmul madih annahu fasiq asin murtakibun lil kabirah. Maka siapa yang memuji dengan pujian seperti ini, maka dia fasik. Fasik itu pelaku dosa besar. Besar. Apa yang harus dilakukan? Yajibu alaihi taubatu minha wa nadam biha. Wajib baginya untuk bertaubat min ghairi mulahadatil kufr alladhi fihim. Yaitu apabila dia memuji orang-orang perannya orang-orang kafir. Fa inna madhahu min haythu sifatil kufr fahuwa kafir. Nah ini hati-hati. Jika bahwasanya mereka orang adil, mereka senantiasa baik, mereka senantiasa tidak pernah berbuat. Tetapi apabila memuji mereka karena mereka kafir, dipuji. Kekufuran mereka itu dipuji. Maka ini menyebabkan kepada kekafiran. Bukan fasik lagi. Menyebabkan. Menyebabkan dua hal. Yang pertama, memuji bahwasanya mereka ahlu adl. Mereka. Senantiasa rap. Daripada yang tidak berhak. Seperti misalkan, hanya di negeri kafirlah ada kemudian diberikan jalan, sedangkan di negeri kaum muslimin dan bisa-bisa masuk kepada kefasikan ataupun kekafiran. Li'annahu madahal kufra alladhi zimmatuhu jami'u syara'i. Kenapa? Karena dia sudah memuji kekafiran yang jaminannya seluruh syariat-syariat. Man i'taqada anna al-yahuda wan-nasara ala dinin sahihin fahuwa kafir. Barang siapa yang meyakini bahwa Yahudi dan Nasrani di atas agama yang benar, maka dia kafir. Walau amila bi kulli syara'il Islam. Ibn li'umi risalatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dia mendustakan seluruh risalah kenabian. Imam Nawawi berkata dalam kitab Raudhatut Talibin, walau qala muallimus sibyan, kalau al-yahud khairun minal muslimin bikathir, bahwa kaum Yahudi lebih baik dari kaum muslimin dengan kelebihbaikan yang sangat banyak. Li'annahum yaqduna huquqa muallimi sibyanihim. Jadi begini, ada seorang pengajar mengatakan, kaum Yahudi, kenapa? Karena murid-muridnya dari yang Yahudi ini berbuat baik kepada dia. Maka guru telah kafir. Guru yang telah mengatakan seperti itu telah kafir. Diperbolehkan seseorang memuji orang kafir. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya sebagian akhlak orang kafir lebih baik daripada akhlak. Ada yang mengatakan orang kafir di sini adalah pengamal agama Islam sendiri. Nah, itu nggak boleh. Hanya dengan suka ngantri, kemudian jalan di jalanan mungkin. Kemudian saya pernah ke negeri, salah satu negeri kafir, kalau beli bensin misalkan itu ngisi sendiri, tidak menambahi. Maka mereka mengatakan daripada kaum muslimin. Ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Jadi akhlaknya orang kafir lebih utama dibandingkan akhlaknya kaum muslimin. secara mutlak seperti ini, maka ini haram. Orang yang berkatanya itu dimintai taubat. Karena puncak akhlak adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan ibadah kepada selain Allah. Dan itu ada pada kaum muslimin dibandingkan kaum kafirin. Bingung tentang permasalahan, ada yang patut untuk diberitahukan. Yaitu ada sering disebutkan adab di atas ilmu. Adab di atas ilmu. Maka betul memang hal-hal yang apabila dikerjakan membuat seseorang mulia. Hal-hal yang apabila dikerjakan membuat seseorang berbicara, adab duduk, adab makan, adab minum, adab bergaul, adab bertutur kata, adab duduk, adab berjalan, adab berhubungan dengan orang yang lebih tua, adab berhubungan dengan, adab dengan guru. Maka betul, adab di atas. Bukan berarti ketika dikatakan adab di atas ilmu, kemudian tidak belajar ilmu. Belajar adab saja. Akhirnya tidak belajar akidah. Tidak belajar fikih. Tidak belajar hadis. Tidak belajar tafsir. Ini kan. Kepada siapa? Allah. Maka wajib untuk dipelajari. Karena sebagian ketika seseorang itu berslogan seperti ini, maka dia tidak mau menuntut ilmu agama. Yang penting adab. Slogan adab di atas ilmu betul, tetapi tidak menjadikan seseorang tidak menuntut ilmu agama. Itu yang pertama. Yang adab di atas ilmu, slogan ini hati-hati jangan sampai menjadikan kita ma'ruf nahi mungkar. Contoh misalkan ada guru salah dalam ucapannya, dalam kelakuannya, maka ketika menggunakan adab di atas ilmu, diam aja. Bah, ada penjagaan kita sudah. Kadusan. I'tirad, pahamlah. I'tirad itu adalah diambil, kada usah di omong-omongi. Sudah berdiam menjagaan. Kita ni apa? Hanya murid aja. Ini tidak benar. Ya, tetap kalau seandainya keliru, maka diberitahukan. Ketika adab di atas ilmu, bukan berarti membiarkan yang salah. Ya, membiarkan yang salah. Oleh Allah, hati-hati jangan sampai seseorang memuji orang-orang kafir, apalagi dibarengi dengan mereka menghinakan orang-orang kafir. Imam Ibnu Baz rahimahullah ditanya, kan selain kaum muslimin, mereka itu ahli amanah. Yakin dengan mereka. Tapi amalannya bagus. Adapun kaum muslimin, kebalikan dari mereka. Banyak tuntutan, amalannya tidak ada. Banyak. Maka apa jawab Syekh? Haulai laisu bimuslimin alal haqiqah. Secara hakiki. Haulai yadda'una al-islam. Mereka mengaku-ngaku Islam. Amal ula wa haq wa hum aktsaru amanah wa aktsaru muslim, yang sebenarnya adalah mereka lebih berhak. Kafir. Jadi tidak diperbolehkan memuji akhlak sebagian orang kafir dan merendahkan akhlak sebagian kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, insyaallah yang ke-11 kita akan lanjutkan nanti, karena ke-11 ini berkaitan diharamkan bagi kaum muslimin yang mengkafirkan orang kafir, mengkafirkan orang musyrik, menyerupai kaum, karena berkaitan dengan hari raya kaum agama yang lain. Maka saya akan bahas panjang lebar, mudah-mudahan para ikhwah akhwat juga bisa berhadir. Panjang lebar, man tashabbaha biqaum fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupakan diri dengan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Wallahu a'lam. Yang dijelaskan di dalam kitab bahwa para pemegang kekuasaan atau pemimpin yang berhak untuk menghancurkan kuburan-kuburan yang dianggap keramat. Lalu bagaimana dengan para pemegang kekuasaan atau kuburan yang dikeramatkan? Bahkan ada sebagian dari mereka yang ikut-ikutan mengkeramatkan. Bagaimana sikap kita? Rasulullah SAW sabda, "Idza ra'aitum min amirihi syai'an falyasbir." Jika penguasanya sesuatu yang diingkari, bersabarlah. Sikap paling pertama. Itu hadyun nabawi. Itu petunjuk Nabi. Yang kedua adalah menasihati. Rasulullah SAW sultan fala yubdihi alaniyah falyakhudh biyadihi wa illa fa in qabila fadhak wa illa kana qad adda alladhi alayh. Barang kekuasaan, maka jangan diperlihatkan di hadapan khalayak ramai. Ambillah tangannya berduaan. Di zaman sekarang sangat mudah, ada messenger di Facebook, ada macam-macam. Tidak perlu surat terbuka menteri anu, surat terbuka untuk menteri ini. Tidak perlu. Ya. Untuk apa? Agar diketahui orang banyak, nanti nasihatin? Tidak perlu. Ya. Ambil tangannya berduaan, jika diterima nasihatnya, tugasmu sudah selesai. Apa tugasmu? Menyampaikan, menasehati. Kemudian juga itu yang kedua. Jadi bersabar. Yang kedua, dirian. Yang ketiga, tidak boleh taat di dalam maksiat. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap seorang makhluk dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Doa. Rasulullah SAW ketika para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, in qamat alaina umara." Diri tegak atas kami pemimpin-pemimpin. Yu'thirun. Mereka mendahulukan kepentingan mereka. Wa ya'khuduna haqqahum. Mereka menahan hak kita sebagai rakyat. Ngambil hak mereka sebagai pemimpin. Artinya mereka mendahulukan kepentingan mereka. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lihat hadisnya. Kalian tunaikan kewajiban kalian. Apa kewajiban kita sebagai rakyat? Taat. Wa tas'alunallaha alladzi lakum. Dan mohon kepada Allah kalian, hak kalian yang mungkin dirampas oleh penguasa, minta kepada Allah. Ini wahyu. Kemungkaran banyak, tidak menimbulkan nyawa yang terenggut. Tidak menimbulkan gas air mata. Lihat. Kalian menunaikan tugas kalian sebagai rakyat. Itu tugas kalian. Dan meminta kepada Allah apa yang merupakan hak kalian. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu. Jadi tugas kita sebagai rakyat seperti ini. Bagaimana korelasi antara tidak boleh beribadah di kuburan sedangkan Rasulullah SAW pernah sholat di kuburan, beliau sholat menyolati seorang jenazah. Biasa membersihkan Masjid Nabawi. Ini bukan beribadah di kuburan, akan tetapi sholat jenazah atas orang yang sudah dikubur. Dan sempat mensolati jenazah ketika sebelum dikubur, maka dia boleh untuk kuburan solat jenazah atas orang yang sudah dikubur tersebut. Adapun yang dimaksud menjadikan kuburan sebagai maksudnya adalah yaitu apa yang biasa kita lakukan di dalam masjid kita lakukan di samping kuburan. Apa itu? Doa, membaca Al-Quran, berzikir, bertafakkur. Rasulullah SAW bersabda, "La taj'alul qubura masajid." Jangan jadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Apa yang kita lakukan di dalam masjid tidak boleh dijadikan, dilakukan itu di dalam. Kadang di kuburan bisa lebih khusyuk beribadah dibandingkan di dalam masjid. Lebih di samping kuburan dibandingkan berdoa di dalam masjid. Lebih menghormati kuburan dibandingkan yang dikeramatkan, maka biasanya nunduk-nunduk, kemudian keluar dengan jalan mundur, kemudian ketika di pintu gerbang, kan ketika masuk masjid, sebagian tidak tahiyatul masjid. Ya. La taj'al qubur masajid. Jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Dan hadis-hadis yang lain. Jadi bukan berarti sholatnya Rasulullah SAW beribadah di kuburan. Yang dimaksud sholat tersebut adalah beliau belum sempat membersihkan Masjid Nabawi. Nah, di sini kemudian timbul pertanyaan, Ustaz, yang belum saya pernah sholat di, karena beliau meninggal, saya masih di Jawa. Oh boleh. Kalau begitu Ustaz, buyut pang bolehlah. Kemudian di bawahnya buyut lagi. Maka tidak. Yang dimaksud adalah jenazah atasnya. Allahu a'lam. Bolehkah karena lambat datang kita sholat jenazah? Ini boleh. Sangat boleh sekali. Ibu saya mau umrah menggunakan travel ahlu bid'ah. Oh, ada travel ahlu bid'ah. Jangan terlalu sangar, Pian. pakai apa istilahnya travel ahlul bidah. Mungkin maksudnya travel sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ahlul bidah berarti dari mulai pemiliknya, kemudian komisarisnya, pengurusnya, ahlul bidah berataan. Nah, ini tidak benar. Mau umrah menggunakan travel, tidak mau yang lain, namun minta temani saya. Sebaiknya saya temani, tidak Ustaz, karena syubhat itu menyambar-nyambar. Maka jawabannya, berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan ibadah umrah dengan sesuai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Yang kedua, kalau tidak bisa, maka ikutilah ibu. Dan kemudian di lapangan jangan dikerjakan. Yang penting Anda menemani lapangan, nanti apa-apa yang tidak sesuai dengan sunnah jangan dikerjakan. Seperti misalkan mengambil miqat di Jeddah, seperti misalkan berumroh contohnya dari Rasulullah SAW, seperti misalkan juga tahajud di Arafah. Ini ada orang ya umroh itu kan bukan masa haji. Kalau haji di Arafah wajar, ini umroh. Nanti nulis status di media sosial, alangkah indahnya, sungguh sangat hening. Iya, emang lain wadahnya. Wadahnya itu pian tahajud di masjid, itu di luar tanah haram. Nanti ada tahajud di Gua Hira. Ini sampai ada sebagian alih ingin napak tilas. Wallahi billahi tallah. Siapa yang paling cinta kepada Rasulullah SAW? Tidak ada kecuali para sahabat. Tetapi para sahabat sepeninggal Rasulullah SAW tidak pernah ketika umroh dari kota Madinah ke kota Mekah maka tahajud di Gua Hira. Tidak pernah. Dengan dalih nafak tilas. Siapapun ustadznya. Ya. Enggak ada. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah pernah ke Gua Hira. Saya pernah pak menjadi penerjemah di musim haji, diperbantukan oleh kampus waktu itu. Saya berjaga di atas gua, di bawah kaki gunung Gua Hira atau kaki gunung Gua Thur, dua-duanya. Kemudian ada seorang wanita Arab ke atas, sudah tua. Saya bilang, ya jaddah la tas'adi, ma fi syai'a. Wahai nenekku, jangan ke atas, enggak ada apa-apa di sana. Lebih baik, waktu itu belum musim haji. Belum musim haji. Karena kalau seandainya naik ke atas kemudian nanti meninggal di sana, belum mendapati haji. Ya. Lebih baik banyak-banyak beribadah di Masjidil Haram, tawaf perbanyaki, baca Quran perbanyaki, doa perbanyaki di Masjidil Haram. Kata si nenek ini, leis maya juz. Kenapa enggak boleh? Nanti, sekarang belum haji. 2 hari, 3 hari lagi kamu akan haji. Nanti kalau kamu jatuh, maka kata dia, kalau seandainya kita jatuh, mujahid, fisabilillah. Fisabilillah dari mana? Enggak ada. Ini tidak benar pada ikhwan dirahmati. Maka saya nasihatkan ya dari mimbar ini. Karena ini sudah viral, semestinya saya nasihatkan secara personal-personal akan, tapi karena sudah viral, Ustaz Fulan, bahkan yang bermanhaj salaf naik ke atas ke Gua Hira, ngapain? Tidak ada dalilnya. Bahkan saya tidak tahu siapa yang pertama kali memulai ya travel, yang membuat pertama kali ya sunnahnya kalau lagi ke Mekah, kemudian itu ke tempat-tempat ziarah. Gak ada. Para ulama salaf dulu kalau sudah sampai Mekah, mereka memperbanyak ibadah di sekitar Masjidil Haram. Tawaf, sholat, doa, baca Quran. Ini tahajud di Arafah. Mabit di Arafah. Bukan musim haji. Lalu nangis-nangis di situ. Hanya sebagian orang Indonesia yang melakukan itu. Ini tidak benar pada ikhwah. Terasa sangat gelap di sana. Ya memang gedenda. Di lampunya dimatikan oleh pemerintah Arab Saudi. Nah ini pada ikhwah. Nah kalau seandainya hal-hal seperti itu dijauhi, enggak usah ikut. Ya. Jadi ikut, tetap ikut dengan ibu. Kalau seandainya tidak bisa dinasihati, ikut tetap dengan ibu. Kemudian di perjalanan ibunya dinasihati. Tapi memang betul itu syubhat itu menyambar-nyambar. Saya pernah hajian. Kemudian dikumpulkan waktu itu dengan orang-orang yang biasa berzikir berjamaah. Kemudian juga kan ada sesi sesi ceramah. Di situ saya ngisi, kemudian ustaz yang dari kelompok lain juga ngisi. Akhirnya tercampur-campur kan. Saya harus mendengar karena saya juga di tempat itu. Wallahi demi Allah. Saya waktu itu mengatakan, pinanya aku ni kekarasan. Aku boleh kena ke banjir, aku bujur akan berataan. Demi Allah saat itu saya mengatakan seperti itu. Al-qulubu dha'ifah wa syubhatul khattafah. Hati itu lemah dan syubhat itu menyambar-nyambar. Kenapa? Karena lawan saya waktu itu ustaz-ustaz TV di tenda itu. Ustazah lagi yang terkenal. Saya tidak biasanya tidak bisa menyebut namanya. Dilawan saya waktu itu. Sampai kan keluar syubhat-syubhatnya semua. Maka saya nasihatkan kepada kawan-kawan untuk mencari yang memang benar-benar sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga, nih perhatikan, kepada kawan-kawan yang mempunyai travel, nih kebetulan ada kawan-kawan yang punya travel di sini, jangan sampai antum lebih mengedepankan suka syahwat terhadap harta dibandingkan mencintai Allah dan Rasulnya. Tidak akan berkah. Tidak akan berkah. Ya. Dunia cuma sementara ya akhi. Antum menggugurkan beberapa hal-hal yang wajib-wajib. Hal yang antum semestinya pegang, contohkan kepada orang lain. Tetapi karena ingin agar jamaah orang lain ikut. Jamaah banyak setiap bulan 4 kali yang berangkat. Setiap berangkat penuh pesawatnya. Duniawi ya akhi. Kalau mati tidak dibawa mati, tetapi kita membawa dosa. Dosanya besar. Man da'a ila dhalala kana la 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Kemudian istilah-istilah yang tidak perlu untuk diistilahkan. Padahal kita sudah tahu bahwasanya itu bukan ada istilah sunnah atasnya. Umrah arba'in. Untuk apa istilah seperti itu? Untuk ngajak orang-orang masuk. Demi dunia. Dunia tidak dibawa mati ya, akhi. Ini tidak benar. Kemudian ketika manasik. Apakah kita sekarang lihat nih perempuan benar-benar jauh tidak bisa kita akses kepadanya? Kalau seandainya kita punya acara, kita yang punya acara, kita yang ngacur acara, maka tetapkan hijab. Orang manasiknya mau ikut enggak ikut bukan urusan. Rizku biadillah ya akhi. Rizki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita hijab itu tegak dimanapun, bukan hanya di Masjid Imam Syafi'i. kemudian kalau di hotel pas lagi manasik gak ada hijabnya, ini gak benar ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan saya sangat menasihati akan itu. Kenapa? Karena kawan-kawan tersebut membawa nama dakwah sunnah, membawa nama dakwah salafiyah. Bahkan yang ngisi manasiknya ustadz-ustadz yang terkenal dengan dakwah salaf, dan ustadznya juga diem, keenakan di hadapan perempuan. Ini tidak benar pada ikhwan. Jadi coba niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika kita meninggalkan yang haram untuk selamat dari siksa Allah, kemudian kenapa kita sekarang orientasinya bukan selamat dari siksa Allah? Bukan orientasinya bukan selamat di akhirat tetapi selamat di dunia. Ini keliru. Saya sedikit menyimpang tentang hijrah. Saya tidak terlalu excited ketika ada orang mengatakan, "Ustaz, saya dulu pekerja di bank konvensional. Kemudian saya sekarang sudah keluar. Kemudian alhamdulillah saya sudah dapat pekerjaan. Kemudian saya pekerjaan saya lebih baik hasilnya daripada dulu bekerja." Saya tidak terlalu excited begitu. Kenapa? Karena tujuan berhijrah untuk selamat di akhirat, bukan dunia. Lalu kenapa sekarang orang ngincer-ngincer dunia? Bahkan saya pernah disalahin. "Ustaz, saya meninggalkan yang haram gara-gara antum loh, Ustaz. Ceramah antum yang menggebu-gebu itu, tinggalkan karena Allah, saya tinggalkan sekarang. Setahun saya tinggalkan, hidup saya terlunta-lunta. Mana janji antum, Ustaz?" Ya saya yang disalahkan. Maka kita katakan meninggalkan yang haram bukan karena duniawi, tetapi karena akhirat, selamat. Maka dahulukan syariat. Ya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Wahai orang beriman, taati Allah, taati Rasulullah dan para pemimpin kalian. Dan jika kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikan kepada Allah Al-Quran, kembalikan kepada Rasulullah sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang demikian itu lebih baik maslahatnya lebih baik yang mengikuti Al-Quran dan sunnah. Wallahi jangan tertipu dengan dunia para ikhwan, dia tidak dibawa mati. Itu pesan saya, dia tidak dibawa. Dan tugas kita cuma menyampaikan ma alaina lil bala. Kita tugasnya, wah ini kawan nih, apalagi travel nih, ada urusan. Saya menyampaikan selesai. Terima alhamdulillah, enggak terima itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan tugas saya menjasus-jasusi, memata-matai, ini apalagi yang digawinya, apalagi yang digawinya. Enggak. Bukan urusan saya. Tapi ketika ada yang menyampaikan, maka harus nasihati. Paham ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Bermudah-mudah di dalam berfoto perempuan ketika berhaji, berumrah. Jauhi-jauhi. Jarpian tadi, amar ma'ruf tidak boleh mendatangkan kemungkaran. Apakah salah satunya berdakwah tetapi akhirnya mendatangkan orang mengatakan, "Oh, dasar Wahabi, kayak nikah yang diajarkan kajian di masjid Buhan Nikam, karena teman saya ini suka berdakwah di grup yang salaf sendiri minoritas dan dia sangat suka share tentang dakwah salaf. Mohon jika ini sikapnya keliru, minta nasihatnya." Maka jawabannya para ikhwah, perhatikan. Beda dengan yang saya katakan tadi. Mendatangkan beramar ma'ruf tidak boleh mendatangkan kemungkaran. Adapun seseorang menyampaikan ayat Al-Quran, hadis Rasul, ya, kemudian dia tidak mendatangkan kemungkaran, hanya mendatangkan cacian orang, maka bukan yang kita maksudkan itu. Adapun orang berdakwah, tidak mungkin, wallahi para ikhwah, tidak mungkin orang berdakwah diterima selalu. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW, apa kurangnya fasihnya beliau, apa kurang sabarnya beliau, apa kurang akhlaknya beliau, tetap dikatakan pendusta, tukang sihir, orang kena sihir. Ya. Tetap dikatakan seperti itu. Itu yang namanya berdakwah. Bersabarlah. ya, bersabarlah. Jadi apabila kawan tersebut menyebarkan tentang ayat Quran, hadis Rasul, maka ya dia kemudian dicela, dihina, direndahkan, digelari macam-macam, bersabarlah. Bersabarlah. Karena itu memang tabiat dakwah. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Akan tetapi saya juga menasihatkan, apabila kita berdakwah, mulailah dengan yang paling pokok, yaitu berdakwah tentang tauhid. Tentang tauhid. Wallahu a'lam. Misalkan orang tua meninggal, lalu beliau mewasiatkan ingin kuburan beliau berupa bangunan. Apakah kita sebagai anak wajib mengikuti wasiat tersebut? Maka jawabannya, tidak boleh wasiat dikerjakan jika wasiat itu berupa maksiat. Wallahu a'lam. Karena kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk di dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mendapati sebagian akhwat sinis kepada yang baru ngaji karena melihat pakaian yang belum syar'i atau belum bercadar. Akhirnya mereka yang baru ngaji jadi minder dan akhirnya tidak ke kajian lagi. Saya sedih lihatnya. Kajian ini jadi kurang berkembang, harusnya kan kita rangkul. Perhatikan. Ini ada semacam hanya sebatas sangkaan atau memang kenyataan. Jadi dua-duanya terjadi. Bahwa ada yang hadir, kemudian mungkin jilbabnya masih kecil, mungkin ada yang pakai celana. Bahkan saya kemarin kajian di Yogyakarta, ada yang enggak pakai jilbab. Ada yang enggak pakai jilbab. Kemudian saya buka kaca, kemudian saya salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya. Ada yang enggak pakai jilbab. Benar, ini kejadian. Ada yang enggak pakai jilbab hadir kajian saya. Karena saking umumnya orang yang ikut banyak. Maka kalau seandainya yang hadir dan belum benar-benar mengerjakan berpakaian yang benar-benar tertutup, kemudian kaum muslimah yang lain memang benar-benar sinis, maka ini kekeliruan. Tetapi saya yakini yang terjadi bukan demikian. Saya yakini. Jadi saya membela kaum muslimah yang ada hadir di sini, yang sudah lama ngaji di sini. Mereka juga manusia, punya hati. Dan kita sudah sering sampaikan, kalau ada yang baru ayo dirangkul, kalau ada yang baru ayo ditanya dari mana. Adapun kemungkinan yang terjadi adalah kawan-kawan baru datang, kemudian setelah itu pengajian dimulai, yang lama-lama sudah mulai mencatat, karena pengajian kan, bukan waktunya untuk ngobrol. Setelah pengajian kemudian mereka sibuk karena harus pulang menyiapkan anak istri, menyiapkan anak suami, untuk suami, untuk anak. Akhirnya tidak sempat ngobrol. Maka ini mohon dimaklumi. Ini mohon dimaklumi. Karena kita datang dari mulai jam maghrib tadi sampai 3 jam ini, kita melepaskan pekerjaan-pekerjaan kita di rumah. Kaum muslimah yang ada di hadir di sini melepaskan pekerjaan-pekerjaan mereka di rumah. Mungkin ada anak kecil di sana, mungkin ada ini. Mereka lepaskan untuk bisa sekedar mengaji setiap malam Kamis. Maka mohon dimaklumi. Kalau seandainya belum sempat nanya, ukhti, saudariku dari mana? Baru. Ya, saya yakin yang kebanyakan terjadi seperti itu. Kata-kata sinis tadi. Ya. Karena sinis itu kan anggapan seseorang. Dan kita tidak tahu apa yang ada dalam hati. Maka saya yakin yang terjadi adalah kurang diperhatikan karena memang mereka datang untuk nuntut ilmu. Bukan untuk acara ngobrol-ngobrol. Akhirnya terlihatnya tidak apa? Tidak bersahabat. Ya, itu satu. Yang kedua, kalaupun memang benar terjadi, maka nasihat saya untuk kaum muslimah, ya, mohon yang baru-baru, yang belum pakai cadar, yang jilbabnya mungkin baru segini, yang mungkin pakai celana, diajak ngobrol. Dari mana? Ya. kemudian dari tahu masjid dari mana, diajak ngobrol. Tetapi itu sedikit kalau saya lihat. Ada juga kasus yang ketiga, mungkin ada dari saudari-saudari muslimah yang biasa ngatur kajian, yang biasa ngatur kajian. Mungkin ada yang mengumpulkan apa namanya, mengumpulkan pertanyaan, yang biasa ngatur-ngatur kajian. Mungkin juga biasa nyuruh ke depan, mungkin terlihat agak kasar, terlihat menceleng-celeng, maju-maju, terlihat. Nah, perempuan ini kan baper. Ya, oh, aku dicelengi, hanya sekali aku datang dicelengi. Apa salahku? Maka pada saat itu dimaklumi. Mereka ngatur agar rapi, agar mungkin ada anak-anaknya yang baru datang, bawa anak kemudian ribut. Mereka, saya dapat tadi di Facebook saya ada yang berkomentar bahwa, "Ustaz, saya ingin sebenarnya hadir ke majelis ilmu. Sesudah saya melahirkan, saya sudah lama enggak hadir. Kemudian banyak peraturan di pengajian ibu-ibu, tidak boleh bawa anak lah dan semisalnya." Maka saya katakan tidak ada yang melarang orang bawa anak. Cuma saat bawa anak bertanggung jawablah agar tidak merusak suasana pengajian. Seperti itu sebenarnya. Jadi mohon itu dimaklumi. Bahkan yang tahu ya, apa namanya, baru kemudian dia mempunyai pandangan yang negatif terhadap pengajian ini, maka pada saat itu dinasihati. Kemudian juga dilihat dari tadi kata-kata berkembang, jadi kurang berkembang. Para ikhwah, kita jangankan kita, Nabi disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas riwayat Bukhari dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahab." Aku melihat seorang nabi dan bersamanya sekelompok orang kecil. Ada nabi bersamanya dua orang, ada nabi bersamanya satu orang, ada nabi yang tidak punya pengikut. Jadi kata-kata kurang berkembang, ya biarkan saja, terus saja mengalir seperti ini. Ya. Adapun kita berharap banyak kemudian hadir, mungkin Allah Subhanahu wa taala berkehendak cukup seperti ini. Kalau banyak sampai ke situ ke parkiran ngalih ya. Jadi biarkan saja, ini secukupnya sudah. Ya. Allah lebih tahu. Nah, bukan berarti kami tidak menerima nasihat, tetapi maksud saya kata-kata berkembang itu bukan ukuran sebuah kesuksesan. Banyak bukan ukuran sebuah kesuksesan. Tetapi yang sukses adalah yang benar-benar muridnya paham akan apa yang disampaikan dan mengamalkan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Bagaimana adab seorang muslim jika mendapati pemimpin yang kafir? Apakah tetap ditaati atau bagaimana, Ustaz? Ini bagus pertanyaan. Jawabannya adalah asal hukumnya tidak diperbolehkan menempatkan pemimpin seorang kafir, tidak boleh. Itu ijma' para ulama. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzul yahuda wan nasara awliya, ba'dhum awliya'u ba'd. Wahai orang yang beriman, jangan jadikan kaum Yahudi Nasrani sebagai wali, pemimpin, dicintai, didekati, diberikan tugas-tugas yang sangat penting, tidak boleh. Ya. Tetapi kalau terjadi seperti di negara-negara minoritas, di barat, di benua Australia, benua Afrika, negara-negara minoritas, maka bagaimana? Maka solusinya adalah kita mentaatinya untuk menjauhi kemungkaran yang lebih besar, selama bukan dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Mentaatinya untuk menjauhi kemungkaran yang lebih besar, selama bukan perihal bermaksiat kepada Allah SWT. Allahu a'lam. Apakah benar apabila seorang muslim yang murtad maka tidak bisa lagi kembali menjadi seorang muslim lagi karena dianggap mempermainkan agama? Jikalau tidak demikian, maka bantu saya doakan ayah saya agar mendapatkan hidayah dan kembali memeluk Islam. Ayah saya seorang Kristen, dahulu kemudian menjadi mu'alaf, dan karena tidak tahu dengan keluarganya ayah saya, maka beliau murtad kembali. Maka saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kembali kepada seluruh kaum muslimin dan juga orang-orang yang sudah murtad untuk kembali kepada agama Islam. Adapun masalah apakah orang murtad bisa kembali lagi? Bisa. Tetapi batasannya cuma dua kali. Kali yang ketiga tidak diperbolehkan. Ya. Ada ayat berbunyi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma tsumma zadu kufran lam yakunillahu liyaghfir lahum wala liyahdiyahum sabila. Surat An-Nisa ayat 137. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, satu, kemudian dia beriman kembali, kemudian dia kafir lagi, dua, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka dan tidak pula menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Ayat ini maksudnya adalah kalau sudah murtad kedua kali biasanya tidak kembali lagi. Tapi kalaupun dia kembali lagi, maka ahlan wa sahlan. Maka Allah Maha Pengampun. Paham maksud ayat ini? Ayat ini maksudnya, kalau dia sudah murtad dua kali, maka biasanya bertambah kemurtadannya. Susah untuk kembali lagi. Tapi kalau kembali lagi ke dalam agama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "At-taibu min Rasulullah SAW bersabda, "At-taibu min adz-dzambi kama la dzamba lah." Orang yang bertobat dari sebuah dosa, maka dia seperti tidak memiliki dosa itu kembali. Semoga bermanfaat. Mohon maaf agak lewat. Ini yang bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.